Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Terakhir sudah kita bahas sampai halaman 10 ya. Jadi sebagaimana sudah kita bahas dari kitab Al-Miyasar tentang beberapa pengertian yang mendasar yang penting untuk kita pahami berkaitan dengan ilmu kaidah bahasa Arab. Di antara yang sudah kita pelajari bersama yaitu adalah tentang macam-macam kata ya, macam-macam kata atau kalimat. Kata atau kalimat di dalam bahasa Arab dibagi menjadi tiga ya, apa? Isim, fi'il dan huruf ya. Isim adalah kata benda. Kemudian apa? Fi'il adalah kata apa? Kerja. Kemudian yang ketiga huruf ya, huruf itu kata sambung. Ada isim, ada fi'il, dan ada apa? Huruf. Kemudian kita juga sudah mempelajari tentang jumlah. Jumlah itu sama dengan apa? Bahasa Indonesianya jumlah kalimat. Jadi jumlah itu adalah kalimat. Jumlah mufidah yaitu kalimat yang sempurna. Disebut juga apa? Kalam. Nah, jumlah itu di dalam bahasa Arab ada dua macam. Ada yang disebut dengan jumlah ismiyah. Jumlah apa? Ismiyah. Yaitu kalimat yang diawali dengan isim. Ada jumlah yang disebut dengan jumlah fi'liyah, yaitu kalimat yang diawali dengan apa? Fi'il. Kemudian kita juga sudah mempelajari macam-macam isim. Isim itu bermacam-macam. Yang sudah kita pelajari ada berapa? 9. Ada 9 macam isim. Yang pertama isim apa? Mufrad. Isim mufrad itu adalah kata benda apa? Tunggal, menunjukkan satu. Yang kedua isim apa? Musanna. Isim musanna. Kalau isim musanna itu menunjukkan dua dengan ditambah alif ya. Alif nun atau apa? Ya dan nun. Alif nun atau ya dan nun. Kemudian ada lagi namanya jamak apa? Mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim ini cirinya apa? Diakhiri wawu nun atau apa? Ya dan nun ya. Una atau ina, muslimuna atau muslimina, kafiruna atau kafirina. Nah, itulah yang disebut dengan jamak mudzakkar salim. Kemudian yang keempat juga sudah kita pelajari tentang jamak mu'anas salim. Itu jamak untuk perempuan dengan diakhiri apa? Alif dan ta. Ya, muslimatun, ya, mu'minatun. Ya. Itu namanya jamak mu'anas salim. Yang ke berapa? 5. Yang kelima namanya apa? Jamak taksir. Itu jamak yang bagaimana? Jamak yang tidak beraturan, namanya jamak taksir. Yang keenam apa? Asmaul khomsah, yaitu isim-isim yang 5. Apa saja? Abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Itu dalam keadaan apa? Dalam keadaan marfu. Apa? Marfu. Kemudian bisa dirubah menjadi abaka, akhoka, hamaka, faka, zamalin. Nah, itu dalam keadaan mansub ya. Kemudian bisa juga dirubah menjadi apa? Abika, akhika, hamika, fika, zimalin. Nah, itu dalam keadaan apa? Majrur. Nah, itu yang disebut dengan asmaul khomsah. Kemudian yang ke 7. Yang ke 7 apa? Isim maksur. Isim maksur itu akhirnya alif bengkong atau alif lah zima. Sebelumnya diapakan? Sebelum terakhir di fathah. Al-Huda, Al-Fata, Al-Mustafa. Itu namanya apa? Isim maksur ya. Akhirannya alif bengkong atau alif lazimah. Yang ke 8, isim mangkus. Isim mangkus ini akhirannya ya lazimah. Sebelumnya diapakan? Sebelumnya di kasro, al-hadi, al-qodi, ya, da'i, dan seterusnya. Yang ke 9, namanya isim apa? Layan sorif. Nah, isim layan sorif ini punya keistimewaan. Keistimewaannya apa? Tidak boleh di tanwin. Terus tidak boleh di kasroh. Nah, itu namanya isim apa? Layan sorif. Disebut juga dengan istilah ghairu mun sorif. Ya, nama lainnya apa? Ghairu mun sorif. Ghairu mun sorif. Atau bisa juga disebut dengan mamnu minas sorfi. Disebut juga apa? Mamnu minas sorfi. Bisa disebut isim layan sorif. Bisa juga disebut apa tadi? Ghairu munsharif ya. Ghairu munsharif ya. Bisa juga disebut mamnu minas sorfi. Itu sama saja maksudnya. Isim layan sorif atau apa tadi? Ghairu munsharif atau mamnu minas sorfi. Sama saja maksudnya. Intinya itu adalah kelompok isim-isim yang tidak boleh di ya Pak ditanwin, tidak boleh ditanwin dan juga tidak boleh di kasrah ya. Ada kelompok isim-isim yang khusus yang seperti itu. Nanti insyaallah ada pembahasannya secara panjang lebar ya, tapi nanti saja di akhir. Kita lanjutkan ke halaman 11 ya. Jadi PR-nya enggak usah dibahas ya. Kalau antum enggak tahu silakan tanya gitu saja. Kita langsung ke halaman 11 ya. Jadi sudah masuk halaman 11 ini apa namanya? Sudah boleh dikatakan sudah mulai masuk dalam pembahasan nahwu yang inti ya. Intinya itu mulai dari sini ya. Kalau dari halaman awal sampai halaman 10 itu baru apa? Kalau bahasa Inggrisnya apa? Introducing ya, baru apa? Pengenalan ya. Baru istilahnya apa ya? Mukadimah. Nah, halaman 11 ini juga sebenarnya mukadimah. Masih mukadimah juga. Tapi intinya ini sudah mulai masuk inti dari ilmu apa? Nahwu. Kan antum masih ingat ya, ilmu nahwu itu yang dibahas akhir kata. Akhir apa? Kata. Kita masuk di halaman 11 ya. Al-i'rabu wal bina. Al-i'rabu wal bina'u. I'rab dan bina. I'rab dan apa? Bina. Kalau diartikan ini, kalau diartikan sederhana, i'rab itu artinya perubahan. Artinya apa? Perubahan. Kalau bina berarti kebalikannya, yaitu apa? Kalau berubah itu kebalikannya apa? Tetap. Jadi ini kita membahas kapan itu berubah atau bagaimana perubahan dan bagaimana yang tetap. Jadi dalam bahasa Arab itu ada kata yang akhirnya bisa berubah. Ada juga kata yang akhirnya apa? Tetap. Paham? Kalau bahasa Indonesia gimana? Semua akhirnya tetap toh? Bekerja bisa enggak berubah? Bekerji, bekerju kan enggak bisa ya. Kalau bahasa Arab itu ada kata yang bisa berubah dan ada kata yang selalu tetap akhirannya. Nah, di sini akan kita bahas bagaimana perubahan itu. Al-i'rabu. Yang pertama, definisinya apa? Ya, definisi dari i'rab. Al-i'rabu, i'rab. I'rab. Huwa, dia adalah. I'rab, dia adalah taghyiru. Ya, taghyir artinya perubahan. Artinya apa? Perubahan. I'rab dia adalah perubahan. Ya, i'rab apa? Perubahan. Awahiril kalimi yaitu perubahan awahir. Awahir itu apa? Akhir-akhir. Perubahan akhir-akhir kalim. Kalim itu kata. Perubahan akhir-akhir kata. Perubahan apa? Akhir-akhir kata. Bisababi, dengan sebab. Dengan sebab duhulil amil. Dengan sebab masuknya amil. Dengan sebab apa? Masuknya amil. Amil itu kalau bahasa kita apa? Bukan amil zakat ya. Nih. Maksudnya faktor yang mempengaruhi. Amil itu apa? Faktor yang mempengaruhi, disebut dengan amil. Faktor yang mempengaruhi akhir kata. Itu namanya amil. Saya ulang. I'rab dia adalah ya, perubahan akhir-akhir kata disebabkan masuknya amil. Disebabkan apa? Masuknya amil itu faktor yang mempengaruhi. Kalau anda mau lihat di terjemahnya ada di yang 40 jam ya, kalau di bawah bisa dibuka ya. Di halaman 26 kalau di mana? ilmu nahwu praktis 40 jam ada di situ di halaman 26 ya, supaya antum terbantu. Kalau mungkin kurang jelas bisa dilihat di buku yang ini 40 jam halaman 26. Kalau mungkin ada yang kurang jelas bisa lihat di situ. Jadi intinya apa? I'rab adalah perubahan akhir kata karena ada faktor yang mempengaruhi, itu namanya i'rab. Contoh, hadza talibun. Hadza artinya ini. Ini talibun. Ini adalah seorang talib. Talib itu mahasiswa atau pelajar juga bisa. Ini adalah seorang mahasiswa. Ra'aitu taliban. Saya telah melihat, ya, ra'aitu artinya apa? Saya telah melihat taliban. Saya telah melihat seorang mahasiswa. Yang ketiga apa? Marartu bi talibin. Marartu artinya saya melewati. Saya melewati di dekat. Bi di sini maknanya apa? Di dekat. Saya lewat di dekat seorang mahasiswa. Jadi antum perhatikan di sini ada kata yang akhirannya mengalami apa? Perubahan. Apa yang berubah? Kata apa? Talib. Talib artinya apa? Mahasiswa. Berubah apa tidak? Nah, berubah apa? Harokat akhirnya berubah. Talibun akhirannya apa? Doma. Bisa jadi apa? Taliban akhirannya fathah. Bisa jadi apa? Talibin akhirannya apa? Kasroh. Jadi terjadi perubahan. Perubahan apa? Hah? Perubahan akhir kata dari domah menjadi apa? Fathah, kemudian menjadi apa? Kasroh. Nah, yang seperti itulah yang disebut dengan apa? I'rab. Namanya apa? I'rab. Jadi misalnya Muhammad, bisa kita baca Muhammadun, bisa dibaca Muhammad, dan bisa dibaca Muhammadin. Misalnya lagi apa? Masjid. Bisa kita baca Masjidun, bisa dibaca Masjidan, bisa dibaca Masjidin. Jadi A, I, U. Nah itu kan berubahnya akhir apa? Berubahnya akhir kata. Kenapa kok berubah? Karena ada faktor yang mempengaruhi. Kalau bahasa kita sederhananya gini, karena jabatan kalimatnya berbeda, jabatan katanya berbeda. Jadi setiap jabatan kata di dalam bahasa Arab itu memiliki aturan. Misalnya kalau dia dari subjek, nanti akhirannya bagaimana? Kalau misalnya dia jadi objek, nanti akhirannya bagaimana? Kalau dia kemasukan huruf jar, nanti akhirannya bagaimana? Nanti ada perinciannya nanti ya, insya Allah sampai. Intinya antum pahami sekarang bahwa di dalam bahasa Arab ada perubahan akhir kata. Kenapa kok berubah? Karena ada faktor yang mempengaruhi. Namanya apa tadi? Amil. Amil itu apa? Misalnya jabatan kata. Ya, misalnya apa? Jabatan kata. Apakah dia menjadi subjek ataukah dia menjadi apa namanya? Objek dan seterusnya. Itu dalam bahasa Arab ya, sederhananya gitu. Nah, perubahan akhir kata ini misalnya contohnya tadi talibun menjadi apa? Taliban menjadi talibin. Contohnya adalah yang paling sederhana yaitu berubah harokat akhir. Berubah apa? Berubah apa? Harokat akhir katanya itu berubah. Ini namanya i'rab. Paham toh? Paham ya? Insyaallah paham. Nah, ini tidak ada dalam bahasa Indonesia kan? Ini adalah roti. Aku melihat rota gitu. Aku melewati rotu gitu. Kan enggak bisa. Roti ya roti, tidak bisa jadi rota, tidak bisa jadi rotu ya. Roti ya roti. Yang kedua ya, perhatikan albina. Albina albinau huwa. Bina itu adalah, bina itu adalah luzumu awakhiril kalim. Luzum artinya tetap, tetapnya akhir-akhir kalim. Kalim apa tadi? Kata. Tetapnya akhir-akhir kata. Tetapnya apa? Akhir-akhir kata. Halatan wahidatan, dalam keadaan yang satu. Dalam keadaan yang satu. Jadi akhirannya selalu tetap. Akhirannya apa? Selalu tetap. Itu namanya apa tadi? Bina. Jadi bina itu tetap, akhir katanya tidak mengalami perubahan. Mislu, kita lihat contoh. Contohnya apa? Huwa artinya apa? Huwa dia, satu laki laki dia, huwa toh. Perhatikan di sini kata huwa. Huwa bisa enggak berubah akhirnya? Bisa? Huwa jadi huu. Nah, huwa atau jadi hui. Nah, atau jadi huu gitu. Boleh enggak? Boleh? Ya enggak boleh, karena ini kata yang akhirannya selalu tetap. Paham? Selalu apa? Tetap. Jadi huwa ya huwa, gitu. Jangan dirubah-rubah. Huwa ya sudah fathah terus akhirannya. Anta, siapa anta? Kamu satu laki-laki. Bisa enggak berubah anta? Anta jadi anti. Bisa? Hah? Bisa enggak? Boleh enggak? Anta itu siapa? Kamu satu laki-laki. Kalau anti, kamu satu perempuan. Jadi boleh enggak anta jadi anti? Hah? Ya beda, beda. Anta ya anta, anti ya anti. Jangan dicampur-campur ya. Jadi tetap, akhirannya tetap. Apalagi antu. Ada enggak antu? Enggak ada antu. Siapa itu? Nahnu, kami. Akhirannya apa? Nahnu. Doma. Nah, selalu doma, tidak bisa berubah jadi nahna atau nah ni. Jadi enak mana? Yang tetap atau yang berubah? Yang mudah yang mana? Yang tetap atau yang berubah? Yang mudah yang tetap. Makanya enak yang tetap aja gitu. Makanya kalau tetap tuh gampang, antum gundul tetap bisa bacakan huwa. Ya selamanya antum baca huwa. Enggak bisa jadi hu, tidak bisa jadi hui. Berbeda dengan tolib tadi kan, bisa dibaca toli bun, bisa dibaca toli ban, bisa dibaca toli bin. Nah, jadi memang ada yang bisa berubah, ada yang selalu tetap. Enaknya itu yang tetap itu kenapa? Enggak usah mikir toh, sudah tetap jelas gitu. Akhirannya tetap. Ana, siapa ana? Saya. Berubah enggak? Enggak bisa. Hadhihi, ini akhirannya juga tidak bisa berubah. Ya. Paham sampai sini? Ya. Jadi intinya di dalam bahasa Arab itu ada perubahan akhir kata, ada juga yang akhir kata selalu statis atau tetap. Ya, ada yang berubah dinamis, ada yang apa? Statis istilahnya gitu ya. Nah, perubahan itu tadi contohnya misalnya akhirannya di fathah, apa tadi, di dhamma. Ada juga yang bisa jadi fathah, bisa juga jadi apa? Doma fathah kasro. Nah itu contoh perubahannya, contoh dari i'rab. Berikutnya kita lihat di bawahnya aqsamul i'rab. Setelah kita memahami apa itu i'rab, nah sekarang dijelaskan ya, akan dijelaskan tentang macam-macam dari i'rab ya. Macam-macam apa? I'rab. Kalau kita mungkin sudah belajar ya, namanya harokat, itu ada berapa harokat? Harokat ada? Harokat, ngerti harokat tuh? Harokat, tahu kan? Apa? Doma, terus? Fathah, terus? Kasroh, itu kan harokat. Kalau sukun itu harokat bukan? Bukan, sukun ya sukun, sukun kan mati. Kalau harokat artinya apa sih? Harokah, harokah itu apa? Gerakan. Kalau sukun mati. Diam, mati. Beda tuh. Jadi sakal, yang ada empat itu sakal ya, yaitu doma, fathah, kasroh, sukun ya. Kalau doma itu istilahnya di sini disebut dengan apa? Rofa. Namanya apa? Rofa. Ini macam-macam i'rab ya. Kalau akhirnya doma, misalnya lihat di situ baitun. Baitun akhirnya apa? Baitun. Doma. Rajulun akhirnya apa? Doma. Kitabun akhirnya apa? Doma. Oh, berarti kalau yang akhirnya doma seperti ini di dalam istilah i'rab namanya apa? Rafa. Namanya apa? Rafa. Ya, pekan teman sudah tahu doma, fathah, kasroh, sukun. Nanti tinggal diurutin. Kalau yang akhirnya doma apa tadi? Rofa. Jadi paham? Kalau akhirnya apa? Doma itu disebut dengan rofa. Ini sederhana aja dulu ya, yang sederhana aja dulu. Yang kedua, kalau akhirnya fathah, baitan ya, rojulan, kitaban. Akhirnya apa? Fathah. Kalau akhirnya fathah, istilahnya apa? Nasab. Istilahnya apa di situ? Nasab. Itu kalau akhirnya di apa? Akhirnya di fathah. Paham? Kalau akhirnya domah apa tadi? Rafa. Kalau akhirnya fathah? Nasab. Nasab ya. Nasab. Nasab. Yang ketiga, kalau akhirnya kasroh, baitin, rojulin, kitabin, apa namanya? Khofat, namanya khofat atau jel. Khofat itu sama dengan jel. Sudah pernah dengar huruf jel ya kan? Huruf apa? Jel. Huruf jel menyebabkan apa? Kasroh. Nah ini, kasroh itu disebut dengan khofat atau jel. Ya, paham? Saya ulang lagi. Kalau akhirnya doma, apa namanya? Rofa. Kalau akhirnya fathah, nasob. Kalau akhirnya apa tadi? Kasroh. Khofat atau jel. Paham sampai sini? Paham ya? Yang terakhir, kalau akhirnya sukun, mati ya. Kalau akhirnya sukun, namanya jazm. Contohnya di situ lam yaktub. Yaktub sukun, tidak menulis. Tidak menulis. Yaktub ya, sukun. Liyaskut, hendaknya diam. Liyaskut, yang sukun yang mana? Kut, ada apanya? Akhirnya di sukun. La tajlis, jangan duduk. Ada yang sukun? Akhirnya itu tajlis. Nah, kalau akhirnya sukun itu disebut apa tadi? Jazm. Berarti kesimpulannya i'rab ada berapa? 4. Kalau akhirnya doma namanya rafa. Kalau akhirnya fathah nasab. Kalau akhirnya kasrah khafat atau apa? Jer. Kalau akhirnya sukun apa? Ja jaza. Paham? Paham ya? Mudah toh? Ini yang masih dasar ya, yang masih dasar itu tanda yang pokok. Saya kasih contoh misalnya yang lain. Kalau ada kata misalnya apa namanya? Masjidun berarti apa? Nasab atau jar? Masjidun. Hah? Nasab atau jar? Masjidun. Hah? Rofa, tandanya apa? Doma. Masjidan. Nasob. Masjidin. Khofat atau apa? Jirman. Paham ya? Apa lagi contohnya? Rojulun. Oh, yang ada di situ. Rojulan. Nasob. Rojulin. Jir. Kitabun. Rafa ada di situ. Kitaban nasab. Kitabin apa? Khafat atau jar. Paham ya? Jadi itu variasi ya, variasi dalam apa tadi? I'rab ya. Nah, kita lihat perincian di bawahnya. Falil asma'i. Artinya sudah tahu yang di atas ya. Kalau baitun artinya apa tadi? Baitun artinya rumah. Rajulun laki-laki. Kitabun buku. Sudah tahu toh? Enggak usah diartikan ya. Lam yaktub apa tadi artinya? Tidak menulis. Liyaskut hendaknya diam. Bahasa Jawanya apa? Menengok, menengok, liaskut, ya, diamlah, ya. Hendaknya diam, hendaknya dia diam. La tajlis, jangan duduk. Ya. Kita lihat perincian di bawahnya. Jam berapa? Ya, sedikit lagi ya. Falil asma'i, maka perhatikan, maka untuk isim-isim. Maka untuk siapa? Isim-isim. Min dzalika. Daripada hal itu, yaitu i'rab. I'rab untuk isim yang berlaku itu ada tiga. Ingat, ada berapa? Tiga. Jadi kalau antum ditanya i'rab pada isim ada berapa? Tiga. Jadi tadi kan i'rab ada berapa? Empat. Rafa, nasab, apa tadi? Khafat sama jazm. Berapa itu? Empat. Nah, kalau antum ditanya untuk isim berapa yang masuk dari empat itu? Cuma tiga. Cuma berapa? Tiga. Apa saja? Rafa, nasab, apa? Khafat. Paham? Jadi kalau isim itu keadaan akhirnya cuma ada tiga. Bisa di dhamma atau di fathah atau di kasrah. Kalau di dhamma apa namanya? Rafa. Kalau di fathah nasab. Kalau di kasrah khafat. Khafat atau apa? Jer. Sampai sini paham? Paham ya? Mungkin yang telat ya anu aja ya, ngikuti aja. Insya Allah nanti paham. Wala jazma fiha, dan tidak ada jazm pada isim. Tidak ada jazm pada apa? Isim. Jadi kalau antum ditanya di antara empat macam i'rab tadi, rafa, nasab, khafat, satunya apa? Jazm. Yang ada pada isim berapa? Berapa? Yang berlaku pada isim cuma tiga. Apa? Rafa, nasab khafad. Das ya. Yang bawahnya, yang kedua di baris bawahnya. Walil af'ali, dan untuk fi'il-fi'il, dan untuk fi'il-fi'il. Min dzalika, daripada i'rab tadi, daripada hal itu i'rab, maka yang berlaku juga berapa? Tiga, apa saja? Rafa, nasab, terus ja, jazm. Ya. Jadi untuk fi'il itu juga ada tiga macam i'rab. Bisa akhirnya dhamma, terus atau fathah, terus jazm. Jazm itu apa? Sukun. Jadi kalau fi'il itu berlaku tiga keadaan. Bisa di dhamma atau di fathah atau di sukun. Boleh enggak fi'il di kasroh? Fi'il boleh enggak di kasroh? Tidak boleh. Maka dikatakan wala khofdo fiha. Jadi tidak ada kasroh pada apa? Isim. Jadi kalau isim itu tidak boleh di kasroh, ya. Kalau fi'il boleh di kasroh. Ya. Kalau isim itu tidak boleh di kasroh, ya kan? Kalau fi'il boleh di kasroh. Apa? Kebalik. Kalau isim tidak boleh di kasroh. Gimana? Isim tidak boleh di dibalik. Fi'il di kasroh boleh enggak? Fi'il boleh. Ya enggak boleh, karena yang boleh di kasrah hanya isim. Kalau fi'il tidak boleh di kasrah. Kalau isim tidak boleh ada apa tadi? Jazm. Kalau fi'il tidak boleh ada khafad. Paham? Kita ulang lagi. I'rab ada empat. Apa? Rafa, nasab, khafad, terus jazm. Kalau rofa tandanya apa? Akhirannya dhamma. Kalau nasab akhirannya fathah. Kalau khafad akhirannya su kasrah. Kalau jazm akhirannya sukun, ya. Kalau isim berlaku berapa? Tiga, yaitu rofa, na, sob sama khobat. Jadi isim tidak ada jazm. Kalau fi'il adanya rofa, na, sob, jazm. Tidak ada apa? Khobat. Sampai sini paham? Ya. Kadang orang itu kalau sampai sini masih ada yang bingung. Rofa, na, sob, kebanyakan istilah kan? Ya maklum ya. Makanya kalau enggak jelas tanya aja daripada bingung. Jadi intinya ini yang kita bahas adalah keadaan akhir kata di dalam bahasa Arab. Ada yang akhirannya dhamma, ada yang akhirannya fathah, ada yang akhirannya apa? Kasrah, ada yang akhirannya sukun. Kalau untuk kata benda itu apa? Isim itu ada tiga variasi. Ada bisa akhirannya dhamma, bisa akhirannya fathah, bisa akhirannya kasrah. Nah, yang akhirannya dhamma itu diistilahkan dengan rofa. Kalau akhirannya fathah istilahnya apa? Nasab. Kalau akhirannya kasrah istilahnya khafad atau jar. Khafad atau apa? Jar. Itu pada isim. Kalau fi'il berapa variasinya? Tiga juga, tapi ada beda. Rafa, nasab, dan jazm. Yaitu dhamma, fathah, dan sukun. Ini pada fi'il. Sampai sini paham ya? Jangan lupa. Ya, kita cukupkan dulu untuk menyasarnya sampai situ dulu. Ada pertanyaan? Kalau ada, kita lanjutkan untuk pelajaran apa? Syaraf ya. Nanti insya Allah ada kajian jam berapa? Jam 10 ya. Jadi kita pelajaran nanti sampai jam setengah 10. Nanti jam 10 ada kajian insya Allah. Ya, kita buka lagi kitab muhtaratnya. Silahkan dibuka kitab muhtaratnya sambil kita ingat-ingat apa yang sudah kita bahas ya. Kita sudah bahas bab yang keberapa? Tiga ya. Bab yang ketiga. Karena yang awal dulu kita bahas bab berapa? Bab satu. Terus bab? Habis bab satu bab berapa? Bab? Tiga. Bab duanya dibahas gak? Enggak. Kenapa? Karena dilewati ya. Jadi habis bab satu langsung bab? Tiga ya. Tolong diingat-ingat. Nanti antum nuntut saya lagi. Mana bab 2 gitu. Ya, bab 2-nya enggak dibahas. Jadi kita langsung masuk bab 3 ya. Di sini pembahasan tentang fi'il ditinjau dari kaidah apa? Shorof. Ingat ya, kalau dikatakan ilmu shorof berarti yang kita bahas itu apa? Pembentukan kata ya, istilahnya morfologi, itu membentuk kata. Bagaimana merubah dari satu kata menjadi kata-kata yang banyak. Mungkin ada yang baru datang. Kita lihat, kita masih murojaah dulu ya. Pasal yang berapa? Pertama itu membahas apa? Fi'il ditinjau dari bangunan akhirnya. Fi'il ditinjau dari bangunan akhirnya kita bagi menjadi dua. Ada yang sahih, ada yang apa? Mu'tal. Kalau sahih berarti tidak mengandung huruf penyakit. Huruf penyakit ada tiga, alif, wawu, dan ya. Nah, yang tidak berpenyakit itulah, yang tidak berpenyakit itu namanya fi'il sahih. Fi'il sahih dibagi berapa? Fi'il sahih dibagi tiga. Yang pertama apa? Mahmuz, karena ada huruf hamzah. Yang kedua apa? Mudo'af, karena double huruf yang kedua dan huruf yang ketiga apa? Sama. Jadi ditasdid. Jadi apa? Ditasdid. Mudo'af namanya. Yang ketiga apa? Salim. Salim itu yang bagaimana? Salim itu adalah yang bukan mahmuz dan bukan mudo'af. Jadi karena tidak masuk golongan pertama, tidak juga masuk golongan kedua, maka dia masuk golongan ketiga. Paham ya? Kemudian yang kedua adalah fi'il mu'tal. Fi'il mu'tal itu fi'il atau kata kerja yang di dalam huruf aslinya ada huruf penyakit. Bisa jadi ada alifnya atau ada wawu atau ada apa? Ya. Nah, huruf penyakit ini letaknya bervariasi. Bisa di depan, bisa di tengah, bisa di mana? Di belakang. Bisa juga di depan dan di akhir. Bisa juga di tengah dan di akhir. Berarti ada berapa semuanya? 5 macam fi'il apa? Fi'il mu'tal. 5 macam fi'il apa? Mu'tal. Kalau penyakitnya di awal namanya apa? Misal. Ini supaya ingat ya. Kalau penyakitnya di tengah? Ajwa. Kalau di akhir? Najis. Kalau di awal dan di akhir? Lafif mafruq. Kalau di tengah dan di akhir? Apa? Lafif makrun. Ingat ya. Jadi tolong diingat-ingat terus di muroja. Kalau enggak di muroja antum lupa. Kemudian pasal yang ke berapa? Dua ya. Nah, pasal yang kedua juga sudah kita bahas kemarin, yaitu fi'il ditinjau dari penyusunannya. Ada namanya fi'il apa? Mujarrad. Fi'il mujarrad yang bagaimana? Fi'il mujarrad. Fi'il mujarrad itu fi'il yang hurufnya semuanya apa? asli. Tidak ada huruf tambahan. Jadi hurufnya asli. Asli. Ada yang aslinya berapa? 3 huruf. Ada yang aslinya berapa? 4 huruf. Ya, berarti yang aslinya 3 huruf namanya apa? Fi'il apa? Sulasi. Namanya fi'il apa? Sulasi. Itu aslinya 3 huruf. Kalau yang aslinya 4 apa? Rubai. Jadi ada namanya mujarad apa? Sulasi, ada namanya mujarad rubai. Halaman berapa itu? 37 ya. Di halaman 37. Yang mujarad sulasi berarti hurufnya cuma 3 dan ya asli kan cuma 3, minimal 3. Nah, yang mujarad sulasi ada berapa rumus? Berapa rumusnya? 3. Yang pertama fa'ala, yang kedua fa'ila, yang ketiga fa'ula. Yang fa'ala contohnya apa? Kataba. Terus yang lain lagi, yang lain lagi yang rumusnya fa'ala, maksud contoh cuma satu kan? Kataba, terus jalasa, terus zahaba, terus darosa, nasoro, terus dan lain-lain ya. Jadi intinya rumusnya apa? Fa'ala. Jadi antum sudah kenal ini dengan rumus ya, wazan namanya ya. Fa'ala, zahaba, darosa ya, jalasa, itu rumusnya apa? Fa'ala. Berarti sulasi atau rubai? Rubai atau sulasi? Zahaba? Sulasi. Maksudnya apa? 3 huruf ya. Jalasa? Sulasi. Roja? Sulasi. Fataha? Sulasi. Mujarad atau masjid? Mujarad. Karena hurufnya apa? Asli. Tidak ada huruf tambahan. Ada juga yang rumusnya apa tadi? Fa'ila. Fa'ila. Contohnya apa? Fa'ila. Fariha. Apa fariha artinya? Gembira. Ada lagi? Itu contohnya cuma satu ya. Contohnya lain misalnya apa? Sami'a. Antum tiap hari baca kan? Sami'allahu liman hamida. Sami'a artinya apa? Sami'a. Mendengar. Itu rumusnya fa'ila. Ada lagi yang rumusnya apa? Fa'ula. Contohnya apa di situ? Contohnya apa? Hasuna. Artinya apa hasuna? Bagus ya. Hasuna. Rumusnya apa? Fa'ula. Jadi ada yang rumusnya fa'ala, ada yang rumusnya apa? Fa'ila, ada yang rumusnya apa? Fa'ula. Itu semua namanya fi'il sulasi. Mujarad atau masjid? Mujarad. Kenapa dikatakan sulasi? Karena huruf aslinya 3. Kenapa dikatakan mujarad? Karena hurufnya asli, enggak ada huruf tambahan. Paham ya? Yang kedua, mujarad rubai hanya berapa? Satu rumus, yaitu rumusnya apa? Fa'lala. Rumusnya apa? Fa'lala. Berarti berapa itu? Fa'lala berapa huruf? 4. Fa'lala, fa, ain, lam, lam. Fa'lala namanya fi'il rubai. Jadi ada sulasi, ada rubai. Kalau sulasi aslinya 3, kalau rubai aslinya 4. Kalau yang asli semua namanya fi'il mujarad. Kalau asli plus tambahan, ada huruf tambahan ya. Namanya fi'il apa? Masih murojaah tuh ini. Iya, belum tambah pelajaran. Kemudian di halaman 38. Ya, di halaman 38 ini masih murojaah. Kalian PR loh. Adapun fi'il masjid itu fi'il yang ditambahkan pada huruf aslinya 1, 2 atau 3 huruf. Ada mazid sulasi, ada mazid rubai. Kalau mazid sulasi berarti aslinya berapa? 3. Kemudian ditambahi 1 atau ditambahi berapa? 2 atau ditambahi 3. Itu namanya mazid sulasi. Ada yang aslinya 4, berarti disebut mazid rubai. Paham? Baik. Kemudian yang mazid sulasi, nah sudah kita hafal loh kemarin. Af'ala fa'ala fa'ala. Terus in fa'ala if'ala tafa'ala tafa'ala if'ala. Ya, terus istaf'ala if'au'ala if'awala if'ala. Jadi ini namanya apa? Mazid sulasi. Karena aslinya 3, ketambahan 1, terus ada yang ketambahan 2, ada yang ketambahan berapa? 3. Yang ketambahan 1 berapa rumusnya? Yang ketambahan 1 ada 3 rumus. Apa saja? Af'ala fa'ala fa'ala. Rumusnya 3. Yang ketambahan 2 berapa rumus? Berapa? 5. Apa saja? In fa'ala ifta'ala tafa'ala tafa'ala if'ala. Itu tambahannya 2. Ada yang tambahannya 3. Yang tambahannya 3 berapa rumus? 4. Itu istaf'ala if'au ala if'awala. Terus if'ala. Nah itu semuanya tadi ya, itu namanya mazid. Mazid apa? Mazid? Mazid apa? Sulasi. Karena aslinya berapa? 3 huruf. Ada ketambahan 1, ada ketambahan 2, ada ketambahan 3 ya. Jadi intinya tolong dihafalkan ya. Af'ala fa'ala fa'ala ya. Terus apa? In fa'ala ifta'ala tafa'ala tafa'ala if'ala. Terus istaf'ala if'au'ala if'awala if'ala ya. Ada yang sudah hafal? Sudah. Coba. Sudah hafal dong? Belum. Ya, udah hafal mana? Mas Reza? Udah hafal? Belum? Belum ya. Hah? Satu aja? Satu apa? Af'ala itu aja? Iya, A, B, C. A, B, C. Ya, gak apa-apa. Cuma mas, af'ala. Gak apa-apa. Af'ala, fa'ala, fa'ala. Iya. Terus, ya udah. Gak apa-apa. Nanti kan tambah lagi jadi. Yang satu nanti tambah 2, nanti tambah 3 kan. Ada lagi yang lain? Sebisanya aja. Mas, udah hafal berapa? Sama kayak tadi, nggak apa-apa, diulang aja. Apa? Ya, terus mas. Yang sama kayak ini ya, jangan diru. Oh kalau ini panjang dulu ya. Af'ala fa'ala terus fa'ala ya. Udah tambahannya udah apa lagi? Sudahnya belum. Terus habis itu. In fa'ala. Terus if au a istaf'ala istaf'ala if au ala if awala ala. Alhamdulillah bisa kan? Bisa. Masa antum enggak bisa ya? Satu bisa berarti yang lain bisa toh? Iya, bisa. Sama-sama manusia kok. Ya. Yang lain lagi siapa? Mas, siapa? Udah. Coba sedapatnya. Af'ala af'ala ya. Urut-urut af'ala fa'ala af'ala fa'ala fa'ala terus in fa'ala if ta'ala tafa'ala if ala terus is af'ala if au ala if awala. Nah, terus if ala ya, terus Mas. Af'ala. Terus fa'ala. If ta'ala. Tafa'ala. Tafa. If ala. Terus is taf'ala. If ala. If awwala. Yang ketiga if awwala. Terus if ala. Ya, insyaallah nanti apa nih. Terus Mas, sampingnya. Ini terus infa'ala. If ta tafa tafa'ala. If ala. Terus is istaf'ala. If au ala. If awwala. Terus if ala. Ya, coba dipimpin aja, yang lain tirukan ya. Dipimpin Mas dari kanan. Tiga, terus berapa tadi? Lima, terus empat, gitu ya. Mas, af'ala. Dipimpin nanti yang lain tirukan ya. Af'ala, fa'ala, fa'ala. Af'ala, fa'ala, fa'ala. Terus? Fa'ala, if'ala, tafa'ala, tafa'ala, if'ala. In fa'ala, if'ta'ala, tafa'ala, tafa'ala, if'ala. Istaf'ala, if'au, ala, if'au, ala, if'ala. Ya, terus Mas, sama Mas. Ya, yang lain tirukan ya. Af'ala, fa'ala, fa'ala. Af'ala, fa'ala, fa'ala. If'ala, if'ala, tafa'ala, tafa'ala, if'ala. Infa'ala, if'ta'ala, tafa'ala, tafa'ala, if'ala. Istaf'ala, if'au'ala, if'au'ala, if'ala. Istaf'ala, if'au'ala, if'au'ala, if'ala. Saya tolong dihafalkan ya. Kemudian kita lanjutkan berikutnya adalah apa? Fi'il mazid rubai. Ya, ini belum dong. Berikutnya adalah fi'il mazid rubai. Itu fi'il mazid yang aslinya 4 huruf terbagi menjadi 2. Terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama ditambah 1 huruf. Hanya ada 1 rumus. Apa rumusnya? Tafa'lala. Rumusnya apa? Tafa'lala. Contoh, tadah roja artinya terguling ya. Tadah roja terguling ya. Tabak saro artinya terbalik. Tadah waro artinya berputar ya. Nah, ini rumusnya apa? Tafa'lala. Rumusnya apa? Tafa'lala. Ketambahan berapa huruf? Ketambahan 1 huruf. Yang tambahan yang mana? Ta. Huruf apa? Ta. Aslinya yang mana? Fa lala. Berarti 4 huruf. Ketambahan 1 yaitu ketambahan huruf ta. Jadi ta fa lala. Yang kedua ditambah 2 huruf. Ada 2 rumus. Yang pertama apa? If alala. Yang kedua if an lala. Kita lihat contoh. Yang if alala contohnya apa? It ma'anna. It ma'anna artinya apa? It ma'anna tenang atau tentram. It ma'anna ya. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah gitu kan. Wahai jiwa yang tenang. Itma'anna, rumusnya apa? Itma'anna. Itma'anna, rumusnya apa? If alalla. Apa rumusnya? If alalla, ya kan? Ada lagi contoh yang lain apa di situ? Ik sya'arro. Apa itu bacanya? Ik Sya'ar. Jadi meskipun gundul kita bisa bisa apa? Baca, karena kita tahu apanya? Rumus, tahu bahasanya. Jadi bacanya apa? Ik sya'arro, artinya berdiri bulu roma. Berdiri apa? Bulu roma. Bahasa ini apa? Merinding. Nah, itu. Jadi ik sya'arro artinya apa? Merinding. Berdiri bulu roma, ya. Jadi bahasa Arab itu singkat, padat. Ik sya'arro. Apa rumusnya? If alalla, ya, if alalla. Kemudian apa yang kedua adalah dengan rumus if an lala. Contohnya ifron koa. Contohnya apa? Ifron koa. Ifron koa artinya menjauh. Artinya apa? Menjauh. Ifron koa. Kemudian ihron jama artinya berkumpul. Ihron jama apa? Berkumpul. Jadi itu rumusnya apa? If an lala. Ifron koa. Apa tadi? Menjauh. Ihron jama berkumpul. Itu rumusnya apa? If an lala. Ya, insya Allah nanti ada kelanjutannya, tapi nanti ya. Kita lanjut pasal yang ketiga, insya Allah antum juga sudah belajar ini. Al-faslu as-salis, pasal yang ketiga. Al-fi'lu bin nadhuri ila zamani wuku'ihi. Fi'il ditinjau dari apa? Waktu terjadinya. Terbagi menjadi tiga. Ada namanya fi'il madhi. Fi'il madhi kata kerja apa? Lampau. Menunjukkan kejadian di waktu lampau. Lampau maksudnya apa? Sudah terjadi, ya. Sudah terjadi. Contoh, misal ya, contohnya apa? Ijtama'a. Ijtama'a artinya telah berkumpul. Telah apa? Berkumpul. Amsi, amsi itu kapan? Kemarin. Berarti sudah terjadi, sudah berlalu toh? Ya, yang berlalu biarlah berlalu. Sudah ter apa tadi? Terjadi. Terkumpul. Ijtama apa? Telah terkumpul, telah berkumpul amsi kemarin. Majlisul wuzara, itu majlis apa? Wuzara itu apa? Para menteri, jamak dari wazir, ya, wuzara para menteri, telah berkumpul kemarin pertemuan para menteri itu, telah berkumpul apa? Menteri-menteri itu maksudnya. Majelisnya para menteri, kabinet gitu ya. Nah, itu berarti kan di situ ada enggak fi'il? Ada fi'il? Fi'il, yang mana yang fi'il? Yang di garis bawah ijtama'a, ini fi'il madi, sudah terjadi, telah berkumpul, ya. Fi'il apa? Jadi kalau antum ditanya sekarang ijtama'a itu rumusnya apa? Ijtama'a kalau dibuat rumus apa rumusnya? Apa? If ta'ala. Kan aslinya, huruf aslinya apa? Jama'ah. Jin, mim, ain. Ditambah ya, betul? Alif sama? Tak. Jadi, if ta'ala. Ije tama'ah. Berarti aslinya berapa huruf? Jama'ah itu berapa? Tiga. Ketambahan berapa? Dua. Paham ya? Berarti mazid atau mujarrad? Ijtama'an, masjid temu jarot. Hurufnya asli atau ada tambahan? Ada tambahan, berarti fi ilmu jarot. Fi ilmu masjid. Baru aja toh, masa lupa ya. Telah berkumpul, ya, jadi fi ilmu madi. Contoh yang lain, sarroni, menggembirakanku. Nah ini, sarro itu apa? menggembirakan, membuat gembira. Ini itu siapa? Saya, menggembirakan saya. Ijtinabuka, menjauhinya kamu. Ijtinab itu artinya menjauhi, sikapmu yang menjauhi. Syar, apa syar? Keburukan. Menggembirakanku sikap Anda, yaitu yang menjauhi apa? Keburukan, ya, kejelekan. Fiilnya mana fiil? Saro, apa artinya saro? Menggembirakan, membuat gembira. Berarti kata kerja. Lampau atau sekarang? Lampau ya, saro, membuat gembira, telah membuat gembira. Paham nomor satu? Paham ya? Fi'il apa? Madi. Fi'il apa? Madi. Kata kerja lam. Insya Allah itu sudah paham, cuma dijelaskan lagi aja. Yang kedua adalah fi'il mudhari. Ialah fi'il yang menunjukkan kejadian pada waktu pembicaraan. Berarti sekarang, ya kan? Kalau bahasa Inggris pakai apa? Kalau bahasa Inggris pakai ing, ya kan? Membaca, misalnya apa? Reading. Kalau menulis? Writing. Apa lagi? Kalau berjalan? Walking. Jalan-jalan? Walking. Contohnya al-an ya, sekarang. Tugodiru, sekarang apa? Tugodiru artinya apa? Lepas landas ya. Sekarang sedang lepas landas. Sekarang. Al-an itu kapan? Sekarang. Bahasa Inggrisnya apa? Now. Nah, itu kan? Sekarang. Tugodiru sedang lepas landas. Lepas landas ya. Apa yang lepas landas? Nah, berarti antum bisa terjemahkan. Toiroh artinya apa? Pesawat. Sedang lepas landas, maksud burung. Burung lepas landas. Ya, lepas landas ya. Pesawat. Jadi untungnya antum belajar bahasa Arab itu kalau sudah tahu satu kata, bisa ngira-ngira nanti kata sesudahnya itu apa itu kan? Lepas landas. Apa kira-kira? Ya pesawat. Gak mungkin pas landas kok burung, ya kan? Jadi itu gunanya nahwu untuk mengarahkan kalimat. Sekarang sedang lepas landas pesawat al-mator, berarti meninggalkan apa? Apa? Pesawat meninggalkan pelabuhan. Bandara, ya kan? Jadi antum tahu satu kata bisa mengetahui kata-kata yang lain. Caranya apa? Dengan ilmu kira-kira. Ilmu apa? Kira-kira. Emang nahwu itu gunanya untuk mengira-ira. Dapat satu kata nanti bisa ngira-ira kata yang lain. Antum sudah tahu tugodiru. Apa tugodiru? Lepas landas. Oh, berarti yang lepas landas apa? Pesawat. Motor apa ya motor? Masuk warung. Pesawat lepas landas meninggalkan bandara, ya kan? Enaknya gitu belajar bahasa Arab itu gitu ya. Asik ya. Contoh lagi, sayuqadu. Sayuqadu akan diadakan ya, akan diadakan, akan diselenggarakan. Imtihan, imtihan apa? Ujian, akan diadakan tes ujian ya. Al-usbu'a al-qadima, itu pada minggu yang akan datang, minggu depan. Usbu' itu apa? Pekan atau minggu. Akan diadakan ujian ya. Kapan? Kapan ujian? Hari Kamis ya. Ujiannya hari Kamis ya. Ingat, ujian hari Kamis. Setiap hari Kamis ya. Jadi ujiannya berapa kali? 3 kali ya. Hari Kamis besok, hari Kamis minggu depan, hari Kamis minggu depannya lagi ya. Mulai jam 7 sampai jam berapa? Jam 8 ya. Ujian. Jadi tolong merujak. Insya Allah ada apa? Hadiah ya bagi juara 1, juara 2, juara 3. Ikhwan dan akhwat ya. Jangan khawatir ya. Insya Allah ada hadiahnya. Taib. Kembali ke sini ya. Jadi namanya fi'il apa tadi? Mudhari. Fi'il mudhari itu menunjukkan kejadian di waktu yang telah terjadi. Ya, jadi fi'il mudhari itu menunjukkan apa? Kejadian di waktu yang telah terjadi. Kalau yang sedang terjadi namanya fi'il madhi. Ya kan? Hah? Fi'il madi telah terjadi. Kalau fi'il mudhari sekarang atau akan datang. Baik. Yang keberapa? 3, fi'il amar, fi'il yang menuntut pelaksanaan perintah setelah waktu pembicaraan. Contoh. Contohnya apa di situ? Ihtarim, artinya apa? Ihtarim. Hormatilah, ya, hormati, hormati siapa? Wali daika. Siapa itu? Kedua orang tuamu, hormatilah bapak dan ibumu. Walidaika apa artinya? Walidai, dua orang tua. Dua orang tuamu siapa? Bapak dan ibu. Jadi bisa diartikan hormatilah bapak dan ibumu, ya kan? Paham? Terjemah bebasnya gitu. Mana yang fi'il? Ihtarim. Fi'il madi atau fi'il mudhari? Fi'il mu? Mu? Amr. Ya, kata kerja apa? Perintah. Paham ya? Insyaallah lu sudah paham, sudah dijelasin di awal. Ya. Jam berapa? Masih 9 ya. Ya, kita istirahat dulu aja ya. Kita istirahat 5 menit ya. Atau 10 menit. 5 menit dulu aja. Demikian yang kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi walhamdulillah. Istirahat dulu ya, 5 atau 10 menit. Kita lanjutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Kita lanjutkan dari kitab Muyassar ya. Dari kitab Al-Muyassar. Kita sudah sampai halaman 11 ya. Jadi sudah kita jelaskan berkaitan dengan apa? I'rab dan bina ya. I'rab dan bina. Kalau berubah itu namanya apa? I'rab. Kalau tetap bina. Kemudian juga sudah kita bahas tentang macam-macam i'rab. I'rab ada berapa? 4, yaitu apa? Rafa, nasab, khafat sama jazm. Kalau rafa tandanya akhirnya dhamma, kalau nasab fathah, kalau khafat kasrah, kalau jazm sukun ya. Kemudian juga sudah kita bahas bahwa untuk isim, ya isim itu kata benda, untuk isim dari 4 macam i'rab tadi itu yang berlaku hanya 3 saja. Apa saja? Rafa, nasab sama apa? Khafat. Ini pada isim. Kalau pada fi'il ada berapa? 3, yaitu apa? Rafa, nasab sama jazm. Nah, kita lanjutkan. Berikutnya yang kita bahas adalah tentang isim. Tentang apa? Isim. Jadi isim ini kan tadi i'rabnya ada 3 toh, rafa, nasab sama apa? Khafat. Nah, kita akan fokus ke isim dulu. Kita fokus ke mana? Isim. Adapun fi'il nanti pembahasannya nanti ya. Kita lihat di halaman 11 ya, di bawah itu sudah dibuat bagan. Ada isim dibagi menjadi 2. Dibagi berapa? 2. Yang atas itu namanya isim mabni. Isim mabni. Mabni artinya akhirannya tetap. Mabni itu yang akhirannya tetap statis, ya tidak berubah. Adapun yang mu'rab akhirannya bisa berubah, ya dinamis. Ya, mu'rab itu bisa berubah. Berarti isim ada yang apa tadi? Mabni, ada yang mu'rab. Kalau yang selalu tetap akhirannya namanya mabni. Kalau yang bisa berubah mu'rab. Kemudian yang mu'rab ini dibagi menjadi tiga berdasarkan i'rab tadi. Kan ada yang rofa, ada yang nasab, ada yang khafat atau jar. Nah, yang rofa, isim yang rofa itu disebut marfu. Disebut apa? Marfu. Oh, berarti dia itu rofa, dia itu di rofa. Namanya apa? Marfu. Contoh. Contohnya kata kitabun. Buku, ya, kitabun. Kitabun akhirannya harokatnya apa? Doma. Berarti dia i'rabnya apa? Ah, i'rabnya apa? Rofa, nasab atau khafat? Kalau akhirannya doma apa? Rofa. Oh, berarti kitabun itu i'rabnya rofa. Karena dia di rofa, namanya marfu. Namanya apa? Marfu. Marfu itu artinya yang di rofa. Artinya apa? Yang di rofa. Paham sampai sini? Jelas? Jadi kalau rofa tadi kan akhirannya apa? Doma. Jadi kalau akhirannya doma namanya rofa. Nah, isim yang akhirannya rofa itu namanya marfu. Paham? Karena marfu itu artinya yang di rofa. Ya, gak usah dibuat susah. Maradun, artinya apa maradun? Sakit. Akhirannya doma. Kalau akhirannya doma berarti rofa. Berarti maradun itu di rofa. Bahasa Arabnya apa? Marfu. Bahasa Arabnya apa? Marfu. Jadi marfu artinya yang di rofa. Paham sampai sini? Baik. Yang di bawahnya ada yang mansub, berarti juga bisa kita simpulkan mansub itu yang di di nasab. Yang apa? Di nasab. Nasab tadi cirinya akhirannya di fathah. Ya, akhirannya apa? Fathah. Berarti kitaban akhirannya apa? Fathah. Marodun akhirannya apa? Fathah. Berarti i'rabnya nasab. Berarti isimnya mansub. Paham? Jadi mansub itu artinya yang di nasab. Kalau marfu yang di rofa. Berarti kalau majrur yang di jar atau yang di kas. Kasroh. Kita bin marodin. Oh, dia majak. Paham sampai sini? Jadi tadi kan sudah sempat kita singgung ada istilah marfu, ada istilah apa tadi? Mansub, ada istilah majrur. Nah, di sini diterangkan bahwa marfu itu ya ciri tanda dasarnya dhamma. Mansub tanda dasarnya fathah. Majrur tanda dasarnya apa? Kasroh. Ini tanda yang dasar. Berarti ada tanda yang tidak dasar. Nanti yang lain tuh ada gitu. Oh, marfu ternyata nanti marfu enggak cuma doma. Oh, mansub ternyata mansub tidak cuma fathah. Oh, majrur ternyata majrur tidak hanya apa? Kasroh. Ya, karena memang isim itu bermacam-macam. Ada berapa macam? 9, ya kan? Ada berapa? 9, kan yang sudah kita pelajari berapa? 9. Masuk semuanya marfu pakai doma, mansub pakai fathah, majrur pakai kasroh. 9 semuanya sama gitu? kan gak asik toh. Kalau asik itu kan beda-beda. Oh, kalau mufrad marfu'nya apa gitu ya. Kalau musanna marfu'nya apa ya kan. Nanti kalau sama semua kan enggak enak toh. Monoton kan orang bosan lah. Sama terus gitu ya. Antum kan suka yang bervariasi toh. Iya. Makanya jangan heran nanti kalau tandanya banyak. Tandanya ya, tanda i'rabnya itu banyak. Marfu', oh ternyata bukan hanya domah. Nanti ada marfu' pakai apa gitu kan? Marfu' pakai apa? Jadi jangan kaget. Jadi orang itu jangan kagetan ya. Baik, kita lanjutkan halaman 12. Sampai sini paham? Jadi intinya tadi sudah kita sampaikan, marfu' itu tanda dasarnya domah. Mansub, tanda dasarnya fathah. Majrur, tanda dasarnya apa? Itu tanda apa? Dasar. Ingat, tanda dasar. Ibaratnya antum sekolah, ada sekolah dasar, ada sekolah menengah, ada sekolah menengah atas. Nah, ini ada lanjutannya nanti. Enggak cuma dasar terus. Antum mau bawa sekolah dasar terus gitu. Enggak naik-naik. Enggak mau tuh. Iya. Kita lanjut halaman 12 ya. Nah, berikutnya dijelaskan apa itu mabni. Ya, dibaca, Mas. Mabni. Nah, itu salah ketik ya. Yang betul la yataghayyaru. Itu salah ketik. Yang betul la yataghayyaru di dhamma. Terus akhiruhu bisa gani dukulin mislu darasa hadza. Iya. Ra'aitu hadza, qara'tu hadza. Terus ya, baik. Jadi ini di halaman berapa? 12. Ini cuma menjelaskan istilah tadi. Yang pertama, apa yang pertama? Mabni. Mabni itu apa? Mabni huwa. Dia adalah mabni, dia adalah ma apa-apa. Apa-apa. La yataghayyaru, yang tidak berubah. Yang tidak berubah. Akhiruhu, apanya? Akhirannya. Itu kan udah bisa nerjemah antum tuh. Dikit-dikit ya. Apa-apa yang tidak berubah akhirannya. Bisa babi, dengan sebab masuknya amil. Dengan apa? Dengan sebab masuknya amil, dia tidak mengalami perubahan. Berarti selalu apa? Tetap. Itu namanya mabni. Jadi mabni itu kata yang akhirannya tidak bisa berubah. Mau jadi subjek, mau jadi objek, mau kemasukan huruf jar, dia enggak peduli. Akhirannya selalu tetap. Sekali kasroh tetap kasroh, sekali domah tetap domah, sekali fathah tetap fathah, sekali merdeka tetap merdeka ya. Darasa hadza, contohnya apa? Telah belajar. Siapa yang belajar? Hadza. Hadza siapa? Ini hadza itu harusnya fathahnya berdiri gitu ya. Hadza, paham? Itu salah ketik karena apa? Mau cari fathah yang berdiri itu susah di ketikan itu. Jadi fathahnya harusnya apa? Berdiri ini. Paham? Fathahnya berdiri dua harokat ya. Hadza gitu. Bukan pendek ya. Hadza berdiri. Mungkin nyari di keyboard susah. Darasa telah belajar si ini. Perhatikan kata hadza. Ra'aitu hadza, aku telah melihat si ini, si orang ini. Marartu bihadza, aku telah melewati di dekat si orang ini. Ini kan hadza tuh ini. Antum perhatikan kata hadza, apakah akhirannya berubah atau tetap? Tetap. Akhirannya selalu apa itu? hadza. Antum perhatikan hadza itu huruf terakhirnya huruf apa toh? Hadza, huruf terakhirnya huruf alif. Apa harokatnya alif di situ? Sukun. Tidak ada apanya? Enggak ada harokatnya. Kalau enggak ada harokat berarti apa? Sukun. Jadi dia selalu sukun, tidak bisa mengalami perubahan. Tidak bisa kok. Darasa hadu, ra'aitu hadza, marartu bi hadhi. Bisa tidak? Tidak bisa berubah, ya. Jadi ada memang kata-kata yang selalu tetap, itu namanya mabni. Kemudian mu'rab, ya. Al-mu'rabu, adapun mu'rab. Huwa, dia adalah ma taghayyara, apa-apa yang berubah. Apa-apa yang berubah, akhiruhu, akhirannya. Apa-apa yang berubah akhirannya, bisababi, itu dengan sebab. Dukulil amil, itu masuknya apa? Amil, faktor yang mempengaruhi. Jadi mu'rab itu yang akhirannya bisa berubah. Kenapa kok akhirannya berubah? Kenapa akhirannya bisa berubah? Ada faktor yang mempengaruhi. Apa contohnya faktor yang mempengaruhi? Jabatan kata. Apa dia jadi subjek atau dia jadi objek atau dia kemasukan huruf jar. Itu contoh saja biar antum ada gambaran. Contoh. Nah, lihat contohnya. Ja'a, telah datang. Ja'a artinya telah datang. Telah datang roju lun lan lin. Hah? Rajulun. Kenapa kok dibaca rajulun? Bukan rajulan atau rajulin? Ini karena tulisannya gitu. Karena dia apa? Doma. Itu namanya marfu. Karena dia sebagai subjek. Sebagai apa? Subjek. Jadi kalau dalam bahasa Arab nanti ada peraturan, ada kaidah. Namanya subjek harus dibaca marfu. Marfu tandanya apa tadi? Doma. Jadi yang betul membacanya ja'a rojulan atau ja'a rojulin. Yang betul yang mana? Ja'a rojulun. Karena pelaku harus marfu, bang. Jadi dia mengalami perubahan. Contoh lagi, ra'aitu rojulan. Aku melihat seorang lelaki. Objeknya mana objek? Aku melihat seorang lelaki, berarti objeknya seorang lelaki. Rajulan, rajulun atau rajulin? Rajulan. Dibaca marfu atau majrur? Rajulan. Marfu atau majrur? Mansub. Kenapa mansub? Karena dia sebagai objek. Nanti ada kaidah nanti ya, insya Allah sampai. Ada kaidah kalau objek harus dibaca mansub. Nanti insya Allah dibahas. Marartu birojulin, aku melewati birojulin, di dekat seorang lelaki. Akhirannya dibaca apa? Birojulin, berarti majrur, karena kemasukan huruf jar. Jadi meskipun gundul, kita tetap bisa baca, ya. Kenapa? Karena kita tahu kaedahnya. Kaedahnya apa namanya? Ilmu. Nah. Pelajaran yang namanya tentang apa tadi? I'rab. Ada yang marfu, ada yang apa? Mansub, ada yang majrur. Kalau marfu tandanya apa? Dhamma. Kalau mansub tandanya fathah. Kalau majrur kasrah. Nah, perubahan harokat akhir ini ya, itu dialami oleh isim yang mu'rab. Oleh apa? Isim yang mu'rab yaitu yang akhirannya bisa berubah. Nah, 9 macam apa yang sudah kita pelajari? 9 macam isim yang sudah kita pelajari. Dari isim mufrad, terus apa? Musanna, terus jamak mudzakkar salim, terus jamak muannats salim, terus jamak taksir, terus asmaul khamsah, terus maksur, terus mangkus. Terus isim layan sorif itu semua disebut dengan isim yang mu'rab. Paham? Jadi 9 macam isim itu yang sudah kita pelajari itu termasuk kelompok isim yang mu'rab. Berarti akhirnya bisa apa? Berubah. Berarti dia bisa marfu, bisa dibaca apa? Mansub, bisa dibaca majrur. Kalau tadi kita belajarnya marfu tandanya apa? Dhamma. Kalau mansub apa? Fathah. Kalau majrur apa? Kasrah. Itu tanda yang dasar. Kenapa? Karena isim ada 9. Maksud 9 semuanya sama. Mufrad marfu dengan dhamma gitu. Musanna marfu dengan dhamma juga. Musanna contohnya gimana? Musli mani atau musli maini. Antum mau dhamma? Muslimanu gitu. Nah, enggak ada. Jadi jangan mengada ada ya. Jadi harus kita ikuti orang Arab. Ternyata orang Arab itu kalau isim musanna nanti tandanya lain. Jadi jangan dipaksakan ya. Jangan suka maksa-maksa ya. Karena tandanya itu lain, jenis katanya berbeda ya. Jangan dipaksa tandanya apa? Sama. Karena marfu yang dhamma itu tidak semuanya. Marfu mansub yang fathah juga tidak semuanya. Majrur yang kasrah juga tidak semuanya. Makanya perlu kita pelajari tanda-tanda i'rab pada apa ini? Isim. Nanti di halaman 13. Jadi halaman 13 ini kunci ya untuk memahami halaman selanjutnya. Dikatakan di bawah walikullil asma'il mu'rabat, dan bagi setiap isim-isim yang mu'rab, ya mu'rabat itu jamak dari mu'rab. Setiap isim yang mu'rab yang akhirnya apa tadi? Bisa berubah, itu alamatun, terdapat tanda-tanda khusus. Terdapat tanda-tanda apa? Khusus saya ti. Nah ini akan datang apanya? Bayanuha, yaitu penjelasannya. Jadi setelah ini di halaman berapa? 13 kita akan belajar tentang tanda-tanda i'rab pada apa? Isim. Isim mufrad misalnya marfu tandanya apa? Marfu tandanya apa? Dhamma. Kalau mansub tandanya fathah. Kalau majrur tandanya, nah itu untuk isim nomor 1. Lihat tabel halaman 13. Nah, judulnya apa? Al asmaul mu'rabatu, isim-isim yang mu'rab. Isim-isim yang mu'rab wa alamatu, dan tanda-tanda i'rabnya. Isim-isim yang mu'rab dan tanda-tanda apa? I'rabnya. Nah, antum bisa lihat di bawah ada 3 apa tuh? Kolom ya, marfu, mansub dan majrur. Sudah ngerti kan? Kemudian di kolom yang paling kanan asma, yaitu macam-macam isim. Lihat ke bawah. Nomor 1 isim mufrad, kata benda apa? Tunggal. Lihat ke sebelah sampingnya. Ke mana? Kiri ya. Yang marfu contohnya misal yaitu waladun. Waladun seorang anak laki-laki. Waladun, keadaannya apa ini? Marfu, mansub atau majrur? Waladun, keadaannya adalah marfu. Nah, tandanya apa? Al-alamah. Al-alamah itu tanda ya. Ciri marfu-nya apa? Ciri atau tanda marfu-nya apa? Dhamma. Berarti waladun itu marfu. Apa tandanya? Dhamma. Paham? Ya, waladun marfu dengan tanda waladun itu marfu dengan tanda apa? Dhamma, karena dia isim mufrad. Ke sampingnya lagi, waladan, keadaannya apa? Mansub, tandanya apa? Fathah. Sampingnya lagi, waladin, keadaannya majrur, tandanya apa? Kasrah. Masih mudah kan? Untuk isim mufrad itu masih seperti tanda apa? Dasar. Marfu dengan dhamma, mansub dengan fathah, majrur dengan kasrah. Ini yang dasar. baru nomor berapa? Baru nomor berapa? 1. Ada berapa? 9 ya. Jadi memahaminya ini lama ya, tabel ini. Jadi enggak usah terburu-buru ya. Nanti kalau perlu antum fotokopi ya, diperbesar A3. Tempel di kamar. Nah, biar apa? Ingat tuh. Daripada nempel yang lain. Yang kedua, kita lihat isim musanna. Isim apa? Musanna menunjukkan berapa? 2. Dua. Contohnya apa? Waladani, 2 orang anak laki-laki. Waladani. Nah, perhatikan. Perhatikan di sini baik-baik ya. Waladani ini keadaannya marfu. Keadaannya apa? Marfu. Kau tahu? Kau tahu kalau marfu? Hah? Udah ada tulisannya di situ. Marfu. Itu marfu itu udah ada tulisannya. Waladani marfu tandanya apa? Di situ apa ditulis? Alif. Alifnya mana? Dani ada apa? Alif. Nah, sekarang tolong dipahami di sini ternyata untuk isim apa? Musanna tandanya berbeda. Jadi jangan dipaksa tandanya sama. Jadi antum nanti kan marfu itu dhamma berarti wala danu gitu kan? Wala danu jaa wala danu telah datang 2 anak laki-laki. Wala danu wah antum di ini namanya apa? Bid'ah. Mengada-ada ya dalam bahasa Arab. Apa ini wala danu Mas? Nama orang atau apa ini wala danu ya? Jadi kalau 2 anak laki-laki kita katakan wala dani. Berarti marfu'nya mana? Hah? Alif. Marfu'nya apa? Alif. Kok bisa gitu, Mas? Gitu kan? Kok bisa ya? Ya kan berbeda. Itu lain lubuk, lain ulalan ya. Waladun tadi marfu'nya apa? Doma. Kalau waladani marfu'nya alif karena ini isim musanna. Jadi yang tadinya doma marfu' tandanya doma sekarang diganti oleh siapa? Si alif. Jadi doma diganti sama siapa? Alif. Jadi alif sekarang jadi pengganti dari doma. Paham? Jadi ini namanya tanda pengganti. Karena si doma sudah tidak di terima karena domah tidak diterima diganti sama siapa? Alif. Paham? Kan enggak boleh waladanu. Boleh enggak? Enggak boleh karena enggak ada waladanu. Yang ada wala dani. Nah, karena kita kan harus punya tanda toh. Marfu'nya apa ini? Masa dikasih domah, kan enggak boleh dikasih domah. Jadi tandanya dicari. Kira-kira apa yang bisa jadi tanda? Alif gitu. Terus, paham ini? Paham ya? Jadi waladani itu marfu tandanya alif. Jadi sekarang harus dirubah mindsetnya ya. Marfu itu tidak cuma doma ya. Mansub tidak cuma fathah. Majrur tidak cuma kasroh. Dari mana? Dari tabel halaman 13. Padahal tadi barusan kita pelajari marfu itu apa? Doma, mansub, fathah, majrur, kasroh. Nah sekarang antum harus punya apa? Terobosan baru gitu kan. Harus ada berkembang lah pikirannya tuh. Belajar itu kan, ya namanya belajar kan harus berkembang. Jadi waladani marfu tandanya alif. Ingat ya, ingat-ingat ini. Kalau bisa nanti sampai di luar kepala ya. Maksudnya hafal gitu loh, di luar kepala. Jadi kalau antum ditanya, tanda marfu isim mufrad, apa tandanya? Doma. Tanda mansub isim mufrad fathah. Tanda majrur isim mufrad. Nah, di luar kepala tuh. Nah, sekarang juga yang lain kalau bisa di luar kepala juga. Tanda marfu isim musanna alif. Bisa kan? Bisa di luar kepala tuh. Ini di luar kepala. Di buku maksudnya. Terus wala daini. Itu apa keadaannya? Mansub. Tandanya apa? Ya, kalau majrur wala daini. Tandanya apa? Ya, nah tolong diingat. Ingat. Jadi berapa tandanya? Tandanya ada 2. Siapa? Alif sama Ya, alif kalau dia marfu, waladani. Kalau ya bisa mansub, bisa juga apa? Majrur. Jadi wala daini. Jadi ini menjelaskan dulu mengapa kok isim musanna itu bisa ani atau aini. Oh, ani ketika dia marfu, aini kapan aini? Ketika mansub atau apa? Majrur. Paham ya? Jadi meskipun gundul tetap kita bisa baca gitu ya. Supaya antum tahu bacanya gimana. Jadi bisa dibaca waladani kalau pakai alif, kalau pakai ya bacanya wala daini. Bisa mansub, bisa juga apa? Majrur, ya. Sampai sini paham? Baik. Jadi tolong diingat-ingat ya. Yang keberapa? 3. Yang ketiga adalah jamak mudzakkar salim, yaitu jamak untuk laki-laki. Contohnya muslim muna, para lelaki muslim. Para lelaki apa? Muslim. Kalau antum ditanya sekarang, muslimuna itu keadaannya apa? Marfu, ya toh? Keadaannya apa? Marfu. Apa tandanya sekarang marfunya? Hah? Di situ disebut apa? Wawu. Wawunya mana? Muna, muslim muna. Ada enggak wawunya? Ada, berarti dia itu marfu dengan wawu. Jadi ingat, oh wawunya ini untuk menunjukkan kalau dia marfu. Jadi jangan lagi antum berpegang, oh saya itu punya prinsip kalau marfu itu doma, berarti muslimunu. Nah gitu kan, ja'a muslimunu. Nah itu tidak ada, yang betul muslimuna, ya kan? Kenapa? Karena marfu di sini tandanya sudah lain, tandanya apa? Wawu, kan? Jadi jangan suka apa? Kebiahuyah, apa kebiahuyah itu? Disamaratakan. Ya, pokoknya semuanya disamakan, gitu ya? Ya nggak bisa gitu ya. Ada hal-hal yang tidak bisa disamakan. Terus kalau mansub gimana? Muslimina, tandanya apa? Ya, oh berarti muslimina itu man? Sub, tandanya ya. Kalau majrur muslimina, berarti tandanya berapa? Tandanya hanya ada dua. Bisa pakai wawu muslimuna, bisa juga pakai ya muslimina. Kapan pakai muslimuna? Kalau marfu. Kapan pakai muslimina? Mansub atau apa? Majrur. Sampai sini paham? Ya. Jadi dari sini kita tahu mengapa kok dulu jamak mudzakkar salim ada dua, bisa wawu nun atau apa? Ya, nun. Bisa muslimuna, bisa juga muslimina. Kapan muslimuna? Kalau marfu. Kapan muslimina? Mansub atau apa? Majrur. Jelas ya? Jadi dari sini kita sudah tahu oh, ternyata memang tanda itu berbeda. Beda. Tadi yang marfu dengan domah apa tadi? Yang marfu dengan domah apa? Marfu dengan domah tadi apa? Contohnya? Isim? Mufrad. Yang marfu dengan alif? Yang marfu dengan tanda alif apa? Musanna. Yang marfu dengan tanda wawu? Jamak mudzakkar salim. Yang mansub dengan fathah? Mufrad. Yang mansub dengan ya? Hah? Musanna sama mudzakkar salim. Yang majrur dengan ya? Musanna sama mudzakkar salim. Paham? Ya, itu cara bacanya ya. Kita lanjut nomor 4. Nomor 4. Ya, dikit-dikit aja. Yang keempat adalah jamak muannas salim, jamak untuk perempuan. Contohnya apa di situ? Muslimatun, yaitu para wanita muslimah. Muslimatun keadaannya apa? Keadaannya adalah marfu. Tandanya apa? Doma. Sama toh? Sama. Jadi kalau sama gampang ya. Kalau sama itu gampang, enggak usah dipikir ya. Mudah. Kemudian kalau mansub bagaimana bacanya? Muslimah, ah, gimana itu? Muslimah, Tan apa tin? Hah? Muslimah? Tin. Betul apa salah? Betul lah, udah tulisannya gitu ya. Muslimatin, ya memang dia mansub dengan tanda apa? Kasro. Jadi tolong diingat-ingat, karena ini berbeda. Itu biasanya mansub tandanya apa? Fathah, ya kan? Biasanya mansub tandanya apa? Fathah. Di sini di isim jamak apa namanya? Mu'anas salim, ternyata tanda mansubnya adalah apa? Kasro. Jadi muslimatin. Ingat ya, tolong diingat, ingat nanti kalau ada soal ujian ya. Kalau ada ya. Ini bukan bocoran, belum dibuat soalnya. Ya, kalau ada pertanyaan, sebutkan tanda mansub isim jamak mu'anas salim. Jawabannya apa? Sebutkan tanda mansub isim jamak mu'anas salim. Jawabannya? Apa? Itu kasro. Jawabannya apa? Sebutkan tanda marfu isim mufrad. Dhamma. Sebutkan tanda mansub isim mufrad. Fathah. Sebutkan tanda majrur isim mufrad. Nah, gampang toh? Gampang, kalau soalnya gampang ya. Jadi kalau mansub muslimatin, nah kasro toh. Perhatikan lagi, kalau majrur gimana? Muslimatin, tandanya apa? Kasro. Berarti kalau jamak mu'anas salim ini ada berapa tanda? Ada dua tanda, dhammah sama kasro. Dhammah kapan pakai dhammah? Kalau marfu, kasro kalau mansub atau majrur. Paham ya? Jadi jangan sekali-kali antum ketemu jamak mu'anas salim kok di fathah. Misalnya muslimah dan ra'aitu, saya melihat wanita-wanita muslimah, katanya objek harus mansub, berarti objek di fathah, berarti ra'aitu muslimatan. Boleh enggak? Tidak boleh. Itu namanya mengada ada ya. Yang betul apa? Muslimatin di kasro. Jadi tolong diingat-ingat ya supaya tidak salah baca. Baik, jadi PR-nya ya, PR sekarang. Masih PR aja ya. Jadi PR-nya tolong dihafalkan tanda-tanda i'rab. Pada apa tadi? Yang pertama isim mufrad. Isim mufrad marfu tandanya apa? Marfu dengan tanda dhamma. Mansub dengan tanda fathah. Majrur dengan tanda kasrah. Terus isim musanna marfu dengan tanda alif, mansub dengan tanda ya, majrur dengan tanda apa? Ya, isim jamak mudzakkar salim, marfu dengan tanda wawu, mansub dengan tanda ya, majrur dengan tanda ya. Terus apa lagi? Jamak mu'anas salim, marfu dengan dhamma, mansub dengan kasro, majrur dengan kasro. Jadi tolong di hafalkan ya. Kalau enggak hafal gimana caranya? Biar hafal gimana caranya? Diulang-ulang gitu, diulang-ulang. Orang itu kalau susah hafal caranya di baca terus, diulang-ulang. Makanya kan ketika Imam Bukhari ditanya apa orang, apa obatnya orang yang suka lupa, ya beliau katakan dengan banyak melihat, maksudnya banyak baca, dibaca-baca aja terus. Karena orang itu kadang beda-beda tuh. Ada orang itu sekali lihat langsung hafal. Seperti siapa? Syu'bah ya. Ada seorang ulama ahli hadis, dia katakan apa? Makatabtu sauda alal baydo. Saya tidak pernah menulis hitam di atas putih. Maksudnya apa? Dia kalau dengar pengajian, ikut pelajaran enggak pernah mencatat. Kenapa? Sekali dengar langsung hafal. Kalau kita sekali rekam ya gitu caranya, rekamannya hilang gue bingung gitu. Itu ulama-ulama dulu ya. Tapi ada juga sebagian ulama yang bacanya itu berulang-ulang sampai hafal ya. Nah orang kan beda-beda ya, intinya sering diulang-ulang ya, insya Allah nanti apa? Hafal ya. Kita lanjutkan apa? Jam berapa ya? Mutarat ya. masih setengah jam ya. Lanjutkan dari muhtarat di halaman 39. Halaman 39 ya, pasal yang keempat. Al-faslu ar-rabi, pasal yang keempat. Al-fi'lu binadari ila ma'mulihi, yaitu fi'il ditinjau dari objek, dari objeknya. Ditinjau dari objeknya, fi'il bisa kita bagi menjadi dua. Jadi dilihat dari apa? Objek, ada enggak objeknya itu? Objek tahu kan, objek yang dikenai pekerjaan. Ada tidak objeknya, maka fi'il dibagi dua. Kalau bahasa Indonesia mungkin istilahnya apa? Ada kalimat transitif dan intransitif, ya kan? Kalau yang butuh objek transitif, enggak butuh objek apa? Intransitif gitu ya. Gitu toh? Ya. Udah lupa. Nah, fi'il ditinjau dari makmulnya terbagi dua, yaitu lazim dan muta'addi. Yang pertama fi'il lazim. Fi'il apa? Lazim ialah fi'il yang tidak membutuhkan objek. Objek atau objek? Objek, objek. Contohnya, qoma zaidun. Telah berdiri siapa? Zaid. Zaid telah berdiri. Mana yang fi'il? Fi'ilnya mana kata kerja? Qoma berdiri. Butuh objek tidak? Berdiri butuh objek? Berdiri, ada enggak objeknya? Objek, ada objeknya enggak? Berdiri? Enggak ada. Nah, itu namanya fi'il lazim ya. Berarti intransitif. Hadoro amrun, telah hadir siapa? Amr, namanya hadir, datang, itu kan tidak butuh objek. Telah hadir amr. Jalasa ar-rajulu, telah duduk lelaki itu ya, telah duduk siapa? Lelaki itu. Mana fi'il? Jalasa. Berarti jalasa itu tidak butuh apa? Tidak butuh? Tidak butuh apa? Objek. Kalau tidak butuh objek, ada enggak objeknya? Hah? Kalau enggak butuh objek, ada enggak objeknya? Ya enggak ada, makanya jangan dicari objeknya gitu maksudnya. Kalau antum sudah tahu, oh fi'il ini fi'il apa tadi? Lazim, berarti tidak butuh objek. Jangan tanya, ini objeknya mana ini? Objeknya apa? Enggak butuh objek ya. Telah berdiri, ya adanya pelaku. Telah hadir, adanya apa? Pelaku. Telah duduk, berarti butuhnya apa? Pelaku, tidak butuh apa? Objek. Yang kedua, fi'il muta'addi, fi'il yang membutuhkan apa? Objek atau transitif ya, butuh objek. Objeknya itu bisa satu, bisa dua, atau tiga. Jadi objek itu bisa satu, bisa dua, bisa tiga. Fi'il yang butuh objek namanya fi'il muta'addi. Contoh, lihat contohnya. Fahima talamidhu, telah memahami ya, telah memahami murid-murid. Murid-murid telah memahami ad-darsa, apa? Pelajaran. Murid-murid memahami apa? Pelajaran. Fahima termasuk isim atau fi'il? Fahima termasuk apa? Fi'il, kata kerja. Butuh objek tidak? Butuh? Butuh, berarti apa? Fi'il muta'addi, itu yang butuh apa? Objek. Objeknya mana? Murid-murid memahami pelajaran, berarti objeknya mana? Pelajaran, ad-darsa. Talamidhu, ya ini sedikit bocoran ya, sedikit bocoran biar lebih cepat paham. Fahima itu kan kata apa? Kerja. Kata kerja itu butuh apa? Pelaku. Berarti pelakunya siapa? Talamid. Nah, dalam bahasa Arab pelaku harus dibaca apa tadi? marfu. Jadi fahimat talamizu, talamiza atau talamizi? Mana yang betul? Fahimat talamizu. Kenapa? Sebagai subjek. Murid-murid telah memahami ad-darsa, darsu, darsi. Darsa, karena dia sebagai objek. Objek itu harus dibaca mansub. Jadi meskipun gundul, kita bisa baca. Jadi boleh enggak antum baca gini? Misalnya antum baca kan gundul, terserah saya toh. Kan gundul. Fahimat talamidha ad-darsu. Boleh? Apa artinya? Fahima at-talamidha ad-darsu. Artinya apa? Pelajaran memahami murid-murid. Gitu. Pelajaran memahami murid-murid. Maksudnya apa? Enggak nyambung kan? Nah, jadi kalau salah baca, salah apa? Arti. Yang harusnya jadi subjek bisa jadi apa? Objek. Fatal tidak? Fatal itu. Apalagi ayat Al-Quran misalnya. Antum karena enggak tahu kan? Antum ditipu sama orang. Ayatnya gimana? Wa kallamallahu Musa taklima. Artinya apa? Allah berbicara kepada siapa? Musa. Karena Allahu di sini sebagai apa? Subjek. Berarti siapa yang berbicara? Allah berbicara kepada siapa? Musa. Ada orang-orang sesat menyimpang ya, Jahmiyah mengatakan Allah itu tidak berbicara. Akhirnya mereka ganti harokatnya, bukan wa kallamallahu, diganti apa? Wa kallamallaha Musa taklima. Berarti yang bicara siapa? Musa kepada siapa? Allah. Itu namanya apa? Tahrif. Ya, itu namanya apa? Tahrif. Dia ganti harokat yang harusnya wa kallamallahu marfu, diganti jadi wa kallamallaha. Jadi apa? Mansub. Harusnya jadi subjek kok dijadikan apa? Objek. Padahal itu ayat Al-Qur'an. Boleh tidak diganti-ganti? Tidak boleh, ya. Walaupun dulu memang enggak ada harokatnya, tapi bacaannya memang seperti itu, ya. Jadi kalau antum enggak paham bahasa Arab nanti bisa ditipu, ya kan? Jadi salah satu kiat supaya bebas dari, terlindung dari apa? Penipuan, belajarlah bahasa Arab. Kenapa? Karena banyak juga syirik juga karena orang paham enggak bahasa, enggak paham bahasa apa? Arab. Ya. Kita kembali ke sini ya. Jadi fahima itu fi fi'il. Ada objeknya tidak? Ada berapa? Satu. Fahima talamidu darsa. Oh, talamidu sebagai pelaku, darsa sebagai objek. Kalau pelaku dibaca apa? Pelaku dibaca apa? Marfu. Ingat ya, ini belum sampai pelajarannya, cuma saya sampaikan supaya antum dikit-dikit tahu lah. Pelaku subjek dibaca apa? Marfu. Kalau objek dibaca apa? Mansub. Ini tolong diingat-ingat ya, perlu dicatat. Kalau pelaku dibaca marfu, kalau sub apa objek dibaca apa? Mansub. Nanti insyaallah kita sampai sana. Contoh lagi, dhanantu aliyan musafiron. Aku mengira, dhanantu aku mengira aliyan, ali itu adalah musafir. Apa musafir? Orang yang mengadakan perjalanan. Musafir itu orang yang bersafar. Aku mengira Ali bersafar. Berarti objeknya berapa? Dua. Siapa? Aliyan dan musafiron. Makanya dua-duanya dibaca mansub. Kenapa? Karena sebagai objek. Kan kita punya kaidah namanya objek harus mansub. Jadi dua-duanya dibaca mansub. Aliyan dan musafiron. Firon, kenapa? Karena kata dhanna, dhanna itu apa sih? Mengira, itu butuh berapa? Dua objek. Paham ya? Contoh lagi, ini yang butuh tiga objek. Ada juga yang objeknya tiga. Apa contohnya? Anba'tu, anba'tu aliyan zaidan musafiron. Apa artinya? Anba'tu, aku memberitakan, mengabarkan. Dari kata an-naba', an-naba' itu apa? Berita, ya kan? Anin naba'il adzim, ya kan? Naba' anba'tu, aku memberikan berita, ngasih info. Kepada siapa? Ali, bahwasanya Zaid itu bagaimana? Musa musafir. Berarti objeknya berapa? Berapa objek? Tiga. Itu apa? Aliyan, terus Zaidan dan musafiran. Kenapa? Karena kata anba'tu, anba'a, memberikan apa? Berita. Itu ada yang dikasih berita. Ada apa namanya? Orang yang diberi takan, dan ada status orang yang diberi takan, ya. Aku memberitakan kepada Ali bahwasanya Zaid adalah musafir. Berarti objeknya berapa? Tiga. Kita punya kaidah tadi, kalau objek harus dibaca apa? Mansub. Ya, insyaallah nanti sampai. Akan datang penjelasan tambahan pada i'rab isim nasab atau maf'ul bih. Nanti insyaallah ada pembahasannya. Ya, saya kira itu dulu ya. So, mungkin nanti kan ada apa? Kajian ya jam 10. Untuk bisa istirahat dulu atau murojaah ya. Mungkin sebelum kita akhiri ada pertanyaan. Mau tentang nahwu silakan, untuk sorab juga silakan. Maksudnya? Oh gitu. Kalau dibalik artinya berubah. Jadi anba atau alian berarti yang dikasih tahu siapa? Ali. Aku memberitakan kepada Ali bahwa siapa? Zaid itu bersabar. Kalau dibalik Zaidnya di depan berarti aku memberitakan kepada siapa? Zaid bahwa Ali bersabar. Jadi memang ada sebagian susunan tuh nggak bisa dibalik-balik. Kalau kayak tadi, wa kallamallahu Musa taklima, itu secara bahasa, kita bicara bahasa ya. Boleh enggak diganti? Secara bahasa ini bukan Al-Qur'an. Kalau orang ngomong misalnya wa kallamallahu, berarti pelakunya siapa? Allah. Allah berbicara kepada Musa. Boleh enggak kita ganti? Ini misalnya bukan ayat ya. Dan berbicara kepada Allah siapa? Musa. Wa kallamallaha. Siapa pelakunya? Musa. Boleh enggak? Secara bahasa boleh, secara apa? Bahasa. Kenapa? Kalau gundul kan? Gundul kan terserah. Mau pelakunya di depan, pelakunya di belakang itu boleh. Nanti sampai pelajarannya. Boleh. Karena kan kalau gundul enggak ada apa? Enggak ada harokatnya. Terserah yang mau baca. Tapi kalau ayat Al-Qur'an kan sudah apa? Ada apanya? Qiraahnya kan sudah ada bacaannya, ada sanadnya. Bacaannya gimana ini? Marfu atau mansub atau majrur? Tidak bisa diganti-ganti. Ya. Itu pentingnya belajar apa? Bahasa Arab. Ada lagi pertanyaan? Sudah pada isi absen ya? Sudah ya? Absen semua sudah. Gak ada pertanyaan? Ya, kita akhiri aja dulu ya. Insya Allah kita lanjutkan lagi nanti siang ya, jam 1 ya. Ini saya tawarkan aja, karena ini kan kajian ya, jam 10 sampai jam 11 atau setengah 12. Nanti jam 1 antum mau baca kitab atau mau lanjut pelajaran. Saya tawarkan aja, serah antum. Antum pilih lanjut baca kitab atau lanjut pelajaran. Karena siang kan mungkin biasanya agak ngantuk gitu ya, capek gitu. Antum lebih suka baca kitab atau pelajaran kalau siang? Ya. Kalau yang ahwat gimana nih yang ahwat? Ini kita kan harus dengar juga. Maksudnya ada setuju. Hah? Setuju ya? Setuju apa? Mau yang Ikhwan dulu ya. Yang Ikhwan gimana? Mau baca kitab atau lanjut? Kitab. Kitab aja ya. Karena siang kan biasanya apa? Antum kalau pakai pelajaran tuh kayaknya susah masuknya gitu. Ya, ya udah kita baca kitab aja ya. Sambil praktek toh. Tadi kan sudah belajar ada subjek, ada apa tadi? Objek, ada apa? Marfu, ada apa? Mansub, ada apa? Majrur. Insyaallah nanti kita praktekkan nanti siang ya jam 1. Ya, demikian yang kita bahas. Terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya. Kita akhiri. Subhanallahi walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan lupa nanti jam 10 ya. Sudah dikasih ya. Itu kitabnya.